Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. ومن استنى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل أنا masih kosong dipenuhi dulu. طيب إخواني وأخواتي في الله, kita lanjutkan kembali kajian kita syarah Salasatil Usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, masih berkaitan tentang al-aslus salis ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah bahas sampai wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Jadi asal usul beliau dari kota Makkah, lahir dan besar di sana, bahkan menghabiskan 53 tahun dari umurnya di Makkah. Kemudian sisanya yang 10 tahun beliau habiskan di Madinah. Berikutnya Syekh rahimahullah mengatakan ba'athahu Allah bin nidharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Ini hakikat dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibangkitkan oleh Allah, diangkat sebagai Rasul. Fungsi utamanya adalah an-nidharah an-syirk, ya. Yunzir, memberikan peringatan jangan sampai umatnya terjerumus dalam perbuatan syirik. Dan kalau sudah terjerumus, hendaklah segera bertaubat darinya. Wa yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Dan ini adalah pokok dakwah para rasul semuanya tanpa kecuali. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwah para rasul seluruhnya adalah memperingatkan dari bahaya syirik dan mengajak kepada tauhid. Wa dalil qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ar-rujz syirk, fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa ma'na qum fa'anzir, maksud dari qum fa'anzir ay artinya yunzir 'anil syirk wa yad'u ila tauhid. Anzir, berilah peringatan. Tentang apa? Tentang bahaya syirik, ya. Wa yad'u ila tauhid wa rabbaka fakabbir, artinya ay 'azzimhu bit tauhid, agungkan dia dengan merealisasikan tauhid. Karena tidak ada pengagungan yang lebih besar, ya, terhadap Allah kecuali pengagungan dengan tauhidullah. Itu pengagungan yang paling besar, amal yang paling hebat, paling dicintai oleh Allah adalah merealisasikan tauhid. Dan tidak ada artinya pengagungan-pengagungan yang simbolis kalau tidak ada tauhid. Ya. Sama sekali enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang-orang musyrik itu tidak respect terhadap Baitullah. Mereka respect. Mereka menghormati. Makanya ketika Ka'bah di masa Abdul Muttalib atau ya pokoknya sebelum kelahiran Rasulullah SAW pernah roboh karena banjir, ya, mereka bersepakat agar Ka'bah ini harus dibangun ulang, tapi uangnya harus halal. Nah, ini bentuk pengagungan mereka terhadap Baitullah. Enggak boleh ada uang riba. Padahal mereka penghasilannya sebagian besar dari riba. Sehingga uang yang halal ini hanya sedikit, tidak cukup untuk merenovasi Ka'bah, membangun kembali Ka'bah sebagaimana mulanya. Sehingga tersisalah sebagian yang tidak mereka selesaikan, yang dikenal dengan hijr. Ya. Ada orang mengatakan hijr Ismail, tapi nggak ada hubungannya dengan Ismail sebetulnya. Hijr yang betul ya. Sehingga itu nggak boleh kita sehingga itu harus kita kelilingi juga ketika seorang melakukan tawaf. Ya. Bukan hanya yang berbentuk kubus, namun juga tembok yang separuh badan itu juga bagian dari Ka'bah. Artinya mereka masih ada respek terhadap Baitullah. Ya. Mereka melaksanakan haji. Mereka haji, tapi karena tidak dibarengi dengan tauhid, maka enggak ada nilainya di mata Allah. Sedikit pun tidak ada, tidak ada nilainya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang yang menghargai Allah hanya secara simbolis, ya kalau hari ini Al-Qur'an itu hanya dipakai untuk nyumpah saja, ya, atas kepala. Demi Allah saya bersumpah, sudah taruh. Setelah itu dia langgar lagi. Ya. Ada manfaat? Enggak ada manfaatnya. Bukan itu yang dikehendaki dari seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang yastaslim lillah. Pasrah betul-betul. Dan cara pasrahnya adalah dengan menghambakan dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Makanya orang-orang yang masih berbuat syirik, mencampurkan ya, kebaikan mereka dengan syirik itu adalah orang-orang yang kata Allah wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini semuanya dalam genggamannya Allah. Was samawat matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Langit yang demikian luas, yang sampai sekarang enggak diketahui di mana batasnya langit itu. Manusia belum bisa mencapai batas akhir dari langit, dari jagat raya. Dan perlu diketahui, sejauh-jauhnya manusia bisa meneropong, maka yang dia lihat baru langit yang pertama, langit yang paling dekat, as-sama'ud dunya. Karena selama masih ada bintang, maka itu pertanda dia masih bagian dari as-sama'ud dunya. Walaqad zayyana as-sama'ud dunya bimasabih. Masabih, pelita-pelita, bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu langit-langit, enggak cuma langit dunia. Masih ada lagi langit kedua, 3, 4, 5, 6 dan 7. Matwiyatun biyaminih. Terlipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, kok mau disamakan dengan yang lain? Tidak ada artinya. Zat yang sehebat itu, sekuat itu, sekuasa itu, sebesar itu, seagung itu, kok mau disamakan dengan yang lain? Dan menyamakan itu gak harus dalam semua sisi. Satu saja yang merupakan keistimewaan Allah, itu namanya menyamakan Allah. Cukup satu saja, ya harus banyak-banyak. Asalkan itu hak prerogatifnya Allah, kok juga dialihkan kepada selain Allah, itu namanya syirk. Taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasa'isillah. Ai wa rabbaka fakabbir ai 'azzimhu bitauhid. Enggak ada yang lebih mengagungkan Allah. Enggak ada pengagungan yang lebih sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah selain pengagungan Allah dalam bentuk tauhid. Dan tauhid itu meliputi tiga, ya, rububiyahnya Allah, uluhiyah dan asma dan sifatnya Allah. Wa thiyabaka fadhahir, pakaianmu bersihkan, sucikan, ay tahhir a'malaka 'anish syirk. Ya, maksud riwayat ini adalah bersihkan amalan-amalanmu dari syirk. War rujza fahjur ar-rujz al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Bagaimana kita meninggalkan berhala-berhala itu? Ya. Ialah dengan membencinya. Hajruha tarkuha. Meninggalkan, tidak berdekat-dekat, ya. Tidak berurusan tidak menunjukkan sedikit pun dari ibadah kepada berhala tersebut, wal bara'atu minha, tidak cuman meninggalkan tapi membenci. Harus ada kebencian. Tidak ada iman tanpa benci. Islam itu hakikatnya adalah al-istislamu lillahi bittauhid. Istislam, pasrah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk taat kepada Allah. Kalau hanya mengakui uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma wa sifat Allah tapi enggak mau taat, itu belum masuk Islam. Mengakui rububiyah Allah, uluhiyah dan asma wa sifatnya dan taat kepada Allah tapi enggak benci kepada musuh-musuhnya Allah, juga belum masuk Islam. Wal bara'ah minasyirki wa ahli. Bara'ah, membenci, memusuhi, berlepas diri, tidak membela, tidak mendukung, tidak loyal kepada semua bentuk kemusyrikan dan pelaku-pelakunya. Itu namanya Islam. Itu hakikat Islam. Warujza fahjur. Dan itu banyak sekali terwakili dari kata-kata la ilaha illallah. La ilaha nafi, bara'ah. Mengingkari, memusuhi, menganggap batil semua yang diibadahi selain Allah, semua agama selain Islam. Illallah, kecuali Allah saja. Itulah satu-satunya ilah yang hak, din yang benar, hanya Islam. Kadang-kadang digunakan dengan istilah lain, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Yakfur bitaghut, ada harus kufur dengan taghut. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik fa huwa taghut. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia rela diibadahi, itu taghut namanya. Kullu ma tajawaza bihil 'abdahu ma tajawaza bihil 'abda 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua manusia, hamba yang melampaui batasnya, baik sebagai yang diikuti, yang ditaati, atau yang diibadahi, itu juga termasuk tauhid. Harus kufur kepada tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Kalau cuma salah satu enggak bisa. Iman tok tapi enggak mau mengingkari selain Allah, Islam benar, yang lain juga benar, ya belum masuk Islam. Islam benar, yang lain selain Islam juga mungkin benar, belum masuk Islam. Islam benar, yang lain pasti batil. Nah itu baru, itu baru Islam. Jadi gak bisa ditoleransi hal ini, tidak menerima toleransi. Kalau ada toleransi di sini, ya batal hakikat Islam itu, batal kembali. Makanya bara'ah, permusuhan, kebencian, pengingkaran terhadap syirik itu harus dipelihara, syirik maupun kekufuran pada umumnya, dan orang-orang yang bergelimang dalam hal tersebut. Jadi mengingkari, membenci, memusuhi itu tidak identik dengan berbuat zalim, beda ya. Harus memusuhi, harus membenci, harus mengingkari, tapi tidak boleh berbuat zalim. Dan yang dibenci itu adalah selama alasan itu masih ada, ya ini adanya kemusyrikan atau kekufuran. Sehingga begitu orang yang bersangkutan ini meninggalkan kemusyrikan dan kekufuran itu, berbalik menjadi mahabbah, menjadi kecintaan. Ya. Karena alasannya adalah al-kufr wa syirk. Jadi warujus fahjur arujus al asnam wahajruha, meninggalkannya adalah dengan menjauhi, kemudian juga membenci, bara'ah, membenci perbuatannya maupun pelakunya. Akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau menerapkan prinsip ini, mabadi' tauhid ini beliau terapkan, beliau dakwahkan selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun berdakwah, beliau diangkat ke langit. Apa namanya? Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-uruj itu artinya naik. Ya, naik ke atas. Sebagaimana firman Allah, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Ya, ada surat Al-Ma'arij. Wahua, dan uruj itu naik tapi posisinya miring, tidak tegak lurus, agak miring sedikit. Ada sebuah mukjizat ilmiah yang dijelaskan di saya lupa nama suratnya apa, tapi ayatnya ingat. Walau fatahna alaihim baban minas sama fadallu fihi ya'rujun فَظَلَّ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Walau fatahna, andai kami bukakan alaihim, ya alal kufar, karena ayat ini konteksnya tentang orang-orang kafir, kami bukakan pintu, sebuah pintu di langit, فَظَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ, kemudian mereka, ظَلَّ itu min af'al as-sayrurah, ya, termasuk fi'il yang digunakan untuk menceritakan terjadinya sesuatu terkait waktu tertentu. Ada dhalla, ada asbaha, ada amsa, ada adha, ada bata, ada sara, ya, masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Kalau dhalla itu sesuatu yang terjadi di siang hari, asbaha di pagi hari, amsa sore hari, bata malam hari, adha waktu duha, ya. Nah, dhalla itu artinya sesuatu yang di siang-siang, siang bolong, ya. Andai kami bukakan pintu langit kepada mereka orang kafir itu, kemudian di siang hari mereka itu ya'rujun, menapaki langit ini, tapi harus miring, enggak bisa tegak lurus, ya. Laqalu, maka nanti mereka pasti akan mengatakan innama sukirat absaruna. Duh, kok tiba-tiba mata kami tertutup, ya? Apa yang antum lihat kalau menutup mata? Gelap. Kok bisa? Siang-siang naik ke langit, tahu-tahu mendadak jadi gelap. Itu baru terbukti setelah adanya manusia yang bisa keluar dari atmosfer. Dan ini min i'jazil ilmi. Antum perhatikan pesawat ulang alik itu enggak bisa kalau tegak lurus terus. Tegak lurus sebentar doang. Sebentar pasti harus miring dia. Enggak bisa dia tegak lurus terus. Harus miring. Beberapa saat saja setelah meluncur, dia miring. Ya. Dan Allah menggunakan kata-kata dhallu, fadhallu fihi, fis sama. Ya'rujun, menapaki terus-menerus, laqalu innama sukkirat absaruna. Jadi subhanallah, ternyata alam semesta ini diselimuti oleh kegelapan. Makanya Allah berfirman tentang matahari, wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha, dan demi waktu siang yang menjadikan matahari itu kelihatan terang benderang. Andai enggak ada fenomena siang, matahari itu sekelilingannya gelap terus. Walaili idza yaghshaha, yaghsha madha? Yaghsha syams. Dan demi waktu malam yang senantiasa menyelimuti matahari. Matahari itu diselimuti oleh waktu malam terus, karena sinar matahari itu sinar yang enggak kasat mata. Makanya ketika seorang itu keluar dari lapisan atmosfer, gelap ternyata. Mau siang, mau malam, gelap terus. Ini termasuk salah satu mukjizat ilmiah Al-Qur'an, matahari diselimuti oleh malam. Padahal kita lihat siang-siang matahari terangnya kayak gitu. Bagaimana kok bisa terang? Karena adanya lapisan atmosfer bumi, ada debu, ada partikel air di sana yang membiaskan cahaya matahari. Andai tidak ada atmosfer kayak di bulan sana, ya matahari itu cuman kuning sekelilingnya hitam. Terus panjang tahun seperti itu. Dan itu juga disinggung dalam ayat yang lain. Makanya dibilang walaili idza yaghsha, demi waktu malam yang senantiasa, pakai fi'il mudhari, enggak pakai fi'il madhi. Idza yaghsha, senantiasa diselimuti. Karena emang enggak pernah lepas dari malam matahari itu. Dan fenomena siang itu seperti kulit yang senantiasa dikupas oleh Allah. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mubsirun, surat Yasin itu. Dan salah satu tanda kebesaran bagi mereka adalah al-lail, malam. Naslakhu minhu an-nahar, ibaratnya ini bola ada lapisan siang, kulitnya itu siang, tipis sekali, dikupas sama Allah, senantiasa dikupas terus ya. Jadi kalau begitu dikupas, malam lagi, dikupas, malam lagi, di bawahnya itu malam, karena emang asalnya adalah malam. Naslahu minhun nahar, ini menunjukkan tipisnya siang, karena tiang itu hanya ada di atmosfer, tebalnya atmosfer dibanding tebalnya bumi seperti kulit. Wa hadza min minal ijaz. Nah, setelah tadi kembali ke Mi'rajnya Rasulullah SAW, dari al-Mi'raj minal uruj, jadi beliau itu naiknya juga dalam posisi agak miring. Wa huwa min khasa'isin nabi. Mi'raj itu adalah termasuk keistimewaan Nabi SAW yang besar, yang faddalahullahu bihi qabla an yuhajir min Makkah, yang Allah berikan sebagai fadilah bagi Rasulullah sebelum beliau hijrah dari Makkah. Fabainama huwa na'imun fil hijr fil Ka'bah, ketika beliau sedang tidur di Hijr ya, bangunan Ka'bah yang enggak sempurna dibangun tadi itu, atahu atin ya, datang seseorang yang kemudian fashaqqa ma baina thaghrati nahrihi ila asfali batnih, dibelah antara thaghratun nahr ya, lekukan yang ada di pangkal leher sampai bagian bawah perutnya. Tsumma istakhraja qalbahu, kemudian dikeluarkan jantungnya Rasulullah SAW. Famala'ahu hikmatan wa imanan, kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman sebagai persiapan ya, persiapan untuk apa yang akan dihadapi kemudian. Tsumma utiya bidabatin bayda dunal baghl wa fawqal hima, kemudian didatangkan seekor hewan warnanya putih, ukurannya lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bighal. Al bighal itu peranakan dari keledai jantan dengan kuda betina. Yuqalu laha al buraq, yang dinamakan al buraq. Yadha'u khatwahu 'inda muntaha tarafi, farakibahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bisuhbatihi Jibril al-Amin, ditemani oleh Jibril, hatta wasala Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis, fa nazala hunak wa shalla bil anbiya'i imaman bi kullil anbiya'i wal mursalin, beliau salat di sana mengimami para nabi dan rasul semuanya. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Ini sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita karena tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mencerna hal-hal seperti itu. Beliau mengimami seluruh nabi dan rasul dan mereka semua bermakmum di belakangnya. Liyatabayyan bidzalika fadlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarafuhu wa annahu al-imam al-matbu', untuk menyatakan dan menonjolkan kemuliaan Rasulullah SAW dan bahwasanya beliau adalah pemimpin dan yang lainnya adalah pengikut beliau. Thumma urija bihi Jibril ila as-sama'id dunya, kemudian Jibril naik bersamanya ke langit yang dibilang as-sama'ud dunya minad dunu, karena langit itu paling dekat dengan bumi. Langit yang pertama itu langit yang paling dekat. Ad-dunya itu sesuatu yang dekat dengan kita. Fastaftah, kemudian minta dibukakan. Ini menunjukkan adanya pintu bagi masing-masing langit. Faqila man hadha, ditanya siapa ini? Qala Jibril, Qil, wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Qil, wa qad ursila ilai? Dia sudah diangkat jadi rasul? Qala na'am. Qil, marhaban bihi. Fa ni'mal maji. Selamat datang. Qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Ya, jawabannya sama. Kemudian lanjut lagi ke langit yang keempat, minta dibukakan dan seterusnya, dan mendapati Idris alaihi salatu wassalam. Faqala Jibril, hadha Idris, fasallim alaihi. Fasallama alaihi faradda salam wa qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Terus ke langit kelima dan mendapati di sana Harun bin Imran, saudaranya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian disapa, ya, diperkenalkan oleh Jibril, disalami dan dibalas salamnya dengan jawaban yang sama. Kemudian melanjutkan ke langit keenam dan mendapati di sana Musa alaihi salatu wassalam, diperkenalkan oleh Jibril, disalami dan dijawab dengan jawaban yang sama, ya. Falamma tajawazahu baka Musa. Ketika Rasulullah itu meninggalkannya, melewatinya, Nabi Musa menangis. Faqila lahu ma yubkik anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang pemuda yang dianggap menjadi nabi sepeninggalku, setelahku, dan jumlah umatnya yang akan masuk jannah lebih banyak daripada jumlah umatku. Fakana buka'u Musa huznan 'ala ma fata ummatahu min al-fada'il la hasadan li ummati Muhammad. Jadi nangisnya Nabiullah Musa itu karena sedih, kenapa kok umatnya tidak mendapatkan kemuliaan yang didapat oleh umatnya Muhammad, bukan karena hasad atau dengki terhadap karunia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma 'urija bihi Jibril ila as-sama'is sabi'ah. Kemudian Jibril menemani Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, minta dibukakan dan mendapati Ibrahim Khalilur Rahman. Ya. Faqala Jibril, hadza abuka Ibrahim, fasallim alaih. Ya, fasallama alaihi faradda alaihi salam wa qala marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Wa innama tafa Jibril bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala haula'i al-anbiya'i takriman lahu wa idhharan li syarafihi wa fadlihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok diantarkan mengelilingi para nabi tadi oleh Jibril? Itu sebagai bentuk penghormatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena masing-masing nabi menyalami, ya, dan menyambut kedatangannya. Ketika itu Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur fi as-sama', sedang menyandarkan punggungnya ke al-baitul ma'mur di langit ketujuh. Alladhi yadkhuluhu kull yawmin 70,000 min al-mala'ika yata'abbadun wa yusallun thumma yakhrujun wa la ya'udun. Yang setiap harinya dimasuki oleh 70,000 malaikat. Al-Baitul Ma'mur, dibilang ma'mur itu karena ramai banget, ya. Ma'mur itu artinya ramai, tidak sepi, ya. Innama ya'muru masajidallah, yang meramaikan artinya mengisi dengan berbagai macam kegiatan, tidak dibiarkan saja, ya. Al-Baitul Ma'mur, rumah atau tempat yang sangat ramai karena apa? Setiap hari dimasuki 70,000 malaikat yang beribadah ya, kepada Allah di sana, sholat, kemudian keluar dan nggak pernah kembali lagi. Tiap hari, ya, bisa dibayangkan ramainya seperti apa. Fil yawm tsani, pada hari kedua dari mi'rajnya Rasulullah, ya'ti ghairuhum minal malaika alladzina la yuhsihim illallah. Afwan. Jadi setiap hari 70.000 malaikat masuk, kemudian besoknya masuk lagi yang lain lagi, ya. Itu masih berkaitan dengan malaikat. Tsumma rafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha fa ghasyaha min amrillah minal baha' wal husn ma ghasyaha hatta la yastati'a ahadun an yasifaha min husniha. Kemudian barulah Nabi mencapai sidrah al muntaha. Sidrah itu artinya pohon sidr, ya, mufradnya tunggal, sebuah pohon sidr al muntaha yang finishnya, mentok-mentoknya yang pernah dicapai oleh makhluk Allah itu sampai sejauh itu, ya. Wallahu a'lam bi kaifiyatiha, Allah lebih tahu bagaimana hakikat pohon sidrnya. Fa ghasyaha min amrillah, maka beliau diliputi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, keindahan dan kedahsyatan apa yang beliau saksikan yang tidak bisa diceritakan oleh seorang pun. Tsumma faradallahu alaihi as-salata 50 shalah. Kemudian Allah mewajibkan, menurunkan, jadi langsung enggak pakai perantara. Perintah-perintah yang lain turun pakai perantara Jibril, khusus salat, ya, langsung. Tidak pakai perantara. 50 salat dalam satu hari semalam. Faradiyah bidzalik. Maka Nabi pun rela dengan perintah itu. Wasallam, kemudian mengucapkan salam dan turun. Falamma marra bi Musa, ketika melewati Nabi Musa ditanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Qala 50 shalah fi kulli yawm. 50 kali salat dalam satu hari. Faqala inna ummataka la tutiqu dhalik wa qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah. Saya sudah pengalaman, ya, saya sudah punya banyak pengalaman sebelummu. Saya sudah nyoba ngurusin Bani Israil sampai habis-habisan, enggak akan sanggup kalau 50 waktu. Kembali dan minta keringanan, ya. Farji ila rabbika fas'alhu at-takhfif li ummatik. Minta supaya diringankan perintahnya. Qala Nabi SAW, faraja'tu fawadu'a anni ashran. Dipotong, dikurangi 10. Wa mazala yuraji' rabbah. Mondar-mandir sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Ya. Hatta staqarratil faridah ala 50. Fanada munadin. Maka terdengarlah sebuah seruan. Amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi. Aku sudah menetapkan kewajiban ini dan sudah meringankan hambaku. Wa fi hadhihi al-lailah udkhala Nabi SAW al-jannah fa idza fiha qubabul lu'lu'. Di malam yang sama itu Nabi kemudian setelah mendapatkan perintah salat, beliau dimasukkan ke dalam jannah. Di sana beliau mendapati ada sebuah kubah dari mutiara yang pasirnya itu misk. Ya. Wangian. Kemudian Rasulullah turun sampai beliau kembali ke kota Makkah menjelang fajar atau pas waktu subuh. Wa shalla fiha as-subh, dan salat subuh di Makkah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, muttafaqun alaih. Itu kisah dari Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Ibn Abdul Wahhab, wa furidat alaihi shalawatul khams, dan ketika itulah diwajibkan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Jadi beliau melaksanakan salat 5 waktu tadi itu 3 tahun selama di Mekah. Kan tahun umur beliau 50, beliau mi'raj, ya. 53 beliau hijrah. Jadi 3 tahun beliau salat di Mekah. Wa ba'daha umira bil hijrah. Setelah itu diperintahkan untuk hijrah ilal Madinah. Salatnya seperti apa? Wa kana yusalli rubaiyata rakaatain. Sebelum hijrah itu salat-salat yang 4 rakaat itu hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Hatta hajara ila al-Madinah fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Setelah beliau hijrah, ya, kalau beliau tidak dalam keadaan safar alias dalam keadaan menetap, maka yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Tapi kalau beliau dalam keadaan safar, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nabi kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Mengapa diperintahkan untuk hijrah? Ini juga menunjukkan, ya, betapa mahalnya dan betapa agungnya tauhid itu, bahkan lebih mahal dari Mekah sekalipun. Lebih mahal dari Mekah. Apalagi kalau yang lain. Mekah yang merupakan bumi Allah yang paling dicintai, yang demikian syarat dengan fadilah, itu ditinggal gara-gara gak kondusif untuk merealisasikan ibadah semata-mata kepada Allah. Ditinggal. Apalagi yang lain. Wa fi syahri rabi'in al-awwal min al-aam al-thalith ashar min al-bi'thah wasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian beliau, beliau sampai di kota Madinah muhajiran min Makkah al-baladil awwal lil wahyi wa ahabbil bilad ila Allah wa rasulih. Beliau meninggalkan kota Makkah, negeri pertama kali wahyu turun di sana, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya sebelum hijrah, ya. Kharaja min Makkah muhajiran bi idzni rabbih ba'da an qama bi Makkah 13 sanah yuballigh risalata rabbih wa yad'u ilayhi 'ala basiratin falam yajid min akthar quraish wa akabirihim siwar rafd. Ya, setelah berdakwah 13 tahun di sana, ternyata mayoritas pembesar-pembesar suku Quraisy menolak dakwahnya, berpaling, bahkan memusuhi, ya, menindas, mengintimidasi secara luar biasa terhadap Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Adapun orang-orang yang terpandang di antara sahabat Rasulullah, mereka tidak berani mengganggu secara langsung. Tapi yang golongan lemahnya, maka jadi bulan-bulanan. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, Khabbab ibn al-Arad, Bilal, ya, dan lain-lain yang bukan berasal dari kalangan yang terpandang, maka menjadi sasaran, ya, amukan orang-orang Quraisy. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya sempat diboikot, ya, dikucilkan di perkampungan Bani Hashim selama beberapa waktu, kalau enggak salah 3 tahun, tidak boleh ada yang bertransaksi dengan mereka, tidak boleh ada yang mengawinkan kerabatnya dengan mereka, ya. Diputus pasokan logistiknya. Sampai-sampai ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang terkenal, itu dalam sudah 3 hari tidak makan, tidak ada yang bisa dimakan. Dan beliau mendapati kulit unta yang sudah kering terkena panas matahari, dan karena nggak ada lagi yang bisa dimakan, ya sudah, kulit itu dimakan dalam kondisi yang seperti itu. Itu saking beratnya penderitaan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Bahkan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tidak semuanya Muslim itu ikut, ya, ikut merasakan pahitnya pemboikotan tersebut. Ya. Karena beratnya penolakan dan penindasan warga Mekah, akhirnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bahkan juga pernah mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah dalam kisah yang sangat ma'ruf itu, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sebelum beliau hijrah, maka setiap musim haji beliau senantiasa menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab yang berdatangan dari berbagai jazirah, dari berbagai penjuru jazirah Arab, siapa yang akan melindungi aku dalam menyampaikan risalah dari Allah, dan dia akan mendapatkan jannah ya, karena kaumku telah menolakku. Rasulullah menawarkan dirinya satu persatu kabilah Arab, dan yang pertama kali menerima tawaran beliau adalah orang-orang Ansar ya, sehingga terjadilah yang namanya Bai'ah Aqabah, berjanji 12 orang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW ya, di balik bukit, kemudian berbaiat ya, untuk menyebarkan, menyiapkan kondisi kota Madinah sebelum beliau akhirnya hijrah ke sana. Terjadi baiat yang kedua kali ya, dihadiri oleh lebih banyak orang lagi, sehingga akhirnya beliau hijrah ke Madinah ya. Wal hijrah, hijrah itu apa? Al-intiqal min baladis syirk ila baladil Islam, pindah dari negeri syirik, negeri kemusyrikan, kepada negeri Islam atau negeri tauhid ya. Hajara, taraka, meninggalkan. Secara istilah, maka seperti yang dijelaskan oleh Syekh, apa yang dimaksud dengan baladus syirk, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufr wala tuqamu fihi sya'airul islam kal adhan wassalah jama'atan wal a'yad wal jum'ah ala wajhin 'amin syamil. Negeri syirik atau negeri kemusyrikan adalah negeri yang diadakan atau yang menonjol di dalamnya syiar-syiar kemusyrikan, dan tidak diterapkan syiar-syiar Islam di sana, seperti azan. Azan itu syiarnya Islam. Salat berjamaah ya, salat hari raya, salat Jumat, ala wajhin amin syamil, secara umum dan menyeluruh. Jadi enggak diterapkannya itu kelihatan banget gitu ya. Bukan diterapkan tapi dalam skup-skup kecil, enggak. Tapi diterapkan secara umum. Kenapa? Di ketika syiar-syiar Islami diterapkan secara terbatas, seperti minoritas Islam di negara-negara kafir, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, ya, sholat hari raya, tapi kan sifatnya terbatas sekali gitu, tidak bersifat nasional. Nah, kalau nggak dibatasin seperti itu, nanti Amerika jadi negara Islam. Ya, Eropa, Cina, Rusia, India, karena tetap ada sekelompok kaum muslimin yang menerapkan syiar-syiar Islam di sana. Jadi syiar Islamnya harus bersifat menyeluruh, mendominasi ya, nasional. Jadi negara syirik itu adalah negara yang menonjol di sana syiar-syiar kekufuran, kemusyrikan, dan tidak menonjol syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Walaupun ada secara terbatas. Amma biladul Islam fahiyal bilad allati tuqamu fiha hadhihi syair. Adapun negeri Islam adalah negeri yang tegak menonjol di sana syiar-syiar Islam, ala wajhin amin syamil, secara umum dan menyeluruh. Jadi itu pengertian dari hijrah. Mungkin azan dulu ya, sudah masuk isya, nanti kita lanjutkan setelah azan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan. Telah membahas tentang definisi dari baladus syirk wa baladul Islam. Atau setelah membahas tentang definisi hijrah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian menjelaskan hukum hijrah. Qal rahimahullah, wal hijratu faridhatun ala hadhihi al ummah min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu meninggalkan negeri syirik, berpindah ke negeri Islam, itu wajib bagi umat ini. Maksudnya apa? Wajib bagi mereka yang tidak mampu menampakkan syiar-syiar agamanya kalau tetap berada di negeri syirik ya. Jadi yang dimaksud wajib adalah bukan secara umum, tapi bagi mereka yang kalau tetap bertahan di negeri itu, dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan semestinya, tidak bisa jumatan, tidak bisa sholat hari raya, tidak bisa sholat berjamaah, tidak mendengar adzan dan iqamah di sana. Syiar-syiar utama Islam itu dihalang-halangi, maka ketika itu dia wajib pindah selama dia mampu. Ya, ada syarat kemampuan di samping kondisi yang menjadikan dia tidak memungkinkan untuk beribadah dengan baik dan benar. Ya, maka dipersyaratkan juga dia mampu untuk hijrah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa hiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati' izhara dinihi fi baladil kufr. Fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati' izharahu illa bil hijrah. Ketika seseorang itu tidak bisa menampakkan dinnya, menampakkan syiar-syiar Islam, berarti Islamnya enggak sempurna. Nah, untuk menyempurnakan Islam ini suatu kewajiban. Karena kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan yang wajib dipenuhi, bukan kesempurnaan sifatnya mustahab, enggak bisa pakai celana cingkrang, itu lain. Ya, tidak bisa umpamanya pakai baju koko, tapi baju lain masih boleh. Ya, tidak boleh pakai siwak. Ya, ini masih sifatnya mustahab. Tapi yang sifatnya wajib dan dia dilarang karena dia berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir, maka ketika itu dia wajib untuk hijrah kalau dia mampu. Ya. Makanya kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Yang namanya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam itu tetap berlaku sampai hari kiamat nanti. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Ya, ini mereka, ini ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang yang terbunuh di Mekah. Muslim enggak mau hijrah dan akhirnya terbunuh. Fima kuntum? Dalam keadaan apa kalian ini mati? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang tertindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas, enggak cuma Mekah? Kan kalian bisa hijrah ke tempat lain. Kenapa kalian tetap bertahan di sini? Lebih memberatkan kampung halaman daripada agama kalian. Jadi enggak diterima alasan mereka itu. Ya, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempat kembalinya jahannam dan itu jelek-jelek tempat kembali, illal mustada'afin, kecuali orang-orang yang tertindas, minar rijal wan nisa' wal wildan. Baik dari laki-laki, perempuan atau anak-anak, la yastati'una hilah, yang tidak punya jalan, tidak punya jalan keluar, enggak punya solusi karena mungkin lemah fisiknya atau karena tidak ada mahram yang menyertainya, anak kecil atau wanita, wala yahtaduna sabila, tidak tahu jalan bagaimana harus keluar dari negeri itu dan negeri mana yang akan dituju. Faulaika asallah ayyafu anhum. Mereka ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Ya. Dan adalah Allah itu Maha pengampun dan memaafkan. Jadi kalau tidak hijrahnya itu karena tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, ya, dan dia sudah berusaha tidak mendapatkan petunjuk ke arah sana atau tidak mampu secara finansial, barangkali secara fisik, ya, maka tidak mengapa. Tapi selama dia mampu, dia wajib untuk berhijrah. Wa qauluhu, dalil berikutnya, adalah firman Allah, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'ah fa'iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka ibadahlah hanya kepadaku. Artinya, bagaimana caranya supaya kamu hanya bisa beribadah kepadaku? Kalau enggak bisa di satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Kan bumi itu luas. Qala al-Baghawi rahimahullah, Imam al-Baghawi salah seorang ahli tafsir, mengatakan, sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru. Sebab nuzulnya ayat ini adalah terkait sejumlah kaum muslimin di Mekah yang tidak hijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah memanggil mereka dengan gelar keimanan, ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bumiku itu luas. Jangan hanya mendekam di Mekah saja sehingga kalian enggak bisa bebas beribadah kepadaku, tapi pindah ke tempat lain. Berikutnya, wadalil ala al-hijrah minas sunnah qauluhu ta'ala, dalil dari sunnah Rasulullah tentang wajibnya hijrah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Arti secara umum dari hadis ini adalah hijrah tidak akan putus sampai taubat itu terputus. Artinya kesempatan hijrah masih tetap terbuka selama kesempatan taubat terbuka. Dan taubat tidak akan tertutup kesempatannya sampai matahari terbit dari barat. Nah, ketika itu sudah enggak ada lagi orang yang diterima taubatnya. Ya. Itu disinggung oleh Allah di surat Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la ta'lamu. Dia baru iman ketika itu, enggak beriman sejak sebelum-sebelumnya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kalau sebelumnya dia tidak beriman atau tidak beramal soleh, maka tidak ada manfaatnya. Yaitu terbitnya matahari di barat itu menutup pintu taubat untuk seluruh manusia. Adapun secara personal, secara individual, pintu taubat tertutup ketika nyawa sudah di fil gharghir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubatnya seseorang sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Nah, kemudian Syekh bin Utsaimin menyebutkan di sini sebagai pelengkap dari masalah hijrah atau dar Islam dan dar. Furhuna hukum safar ila biladil kufar la yajuzu illa bi thalathati syurut. Tidak boleh seseorang bepergian ke negara kafir kecuali apabila terpenuhi 3 syarat. Terpenuhi berapa? 3. Yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Dia harus berilmu sehingga dia bisa menepis syubhatnya orang-orang kafir. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini ya ilmu yang berkaitan dengan syubhat mereka. Syubhat yang membahayakan iman kita itu syubhat dalam masalah apa? Ya itulah ilmu yang kita harus kuasai, alias ilmu din, bukan ilmu dunia. Dia punya ilmu yang dengan ilmunya ini dia bisa menjaga imannya, enggak tergoyahkan dengan syubhatnya orang-orang kafir. Karena tentunya mereka akan lebih leluasa menyebarluaskan syubhat ketika kita berada di negara mereka. Lain halnya kalau kita berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita mendapatkan syubhat, mungkin kita akan lebih mudah. Atau kita bisa menghindar dengan lebih mudah. Kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang mengerti untuk membantah atau mematahkan syubhat itu. Tapi lain halnya kalau kita sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Bahkan tiap hari kita mungkin akan tergoda oleh syubhat itu. Dan syubhat itu dengan diskusi. Enggak. Syubhat itu besar. Karena terpesona akhirnya dia kagum. Akhirnya dia memandang agama ini sebagai biang kerok. Itu orang kafir enggak beragama malah beres muamalahnya. Ini orang Islam malah enggak beres muamalahnya. Itu terkena syubhat. Ya. Itu karena apa? Kelamaan berada di sana. Ya. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tidak memiliki bekal, ya. Nah, ilmu sini bukan ilmu yang pas-pasan. Ya, ilmu enggak bisa pas-pasan, nekat berangkat enggak bisa. Harus mumpuni ilmunya. Ilmu akidahnya, ilmu ibadahnya, bagaimana mematahkan syubhat-syubhat mereka. Ya. Ketika mungkin tidak disengaja mereka membuka diskusi atau mereka menjelek-jelekkan Islam. Berubah. Yang kedua, ayyakuna indahu din yamna'uhu minasyahawat. Yang kedua, dia punya din yang kuat, iman dan ketakwaan yang kuat, rasa takutnya kepada Allah kuat sehingga bisa melindungi dia dari fitnah syahwat. Ya, lain. Eropa, Amerika, ya, Cina, Jepang dengan negeri-negeri yang di sana terdapat mayoritas kaum muslimin. Kebebasan hubungan laki-laki dengan perempuan di sana adalah bagian dari hak asasi. Orang yang tidak pernah melihat seseorang itu berzina di siang bolong, ketika dia melihat fenomena itu untuk pertama kalinya, dia akan jijik, dia akan menjauh. Nah, tapi kalau tiap hari di mana-mana kayak gitu, apakah dia bisa bertahan terus untuk mempertahankan pengingkarannya itu, ataukah lama-lama dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa? Nah, ketika dia menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, dia rugi di sini. Rugi. Jadi baroknya kepada orang-orang kafir dan kepada tingkah laku mereka sudah melemah. Terkena fitnah. Walaupun dia enggak ikut-ikutan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan, bahkan berlepas diri, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina dhahranil musyrikin la tataraa narahuma. Aku berlepas diri, tidak mau tanggung jawab, ya, dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Jauh mungkin, sehingga ketika si muslim menyalakan api unggun di malam hari enggak kelihatan oleh si musyrik. Demikian juga kalau si musyrik menyalakan api unggun, enggak kelihatan. Sejauh mungkin supaya enggak terpengaruh dengan kebejatan tingkah laku mereka. Ya. Itu menunjukkan pentingnya seseorang itu menjaga sensitivitas dia ketika melihat kemungkaran. Ketika dia melihat sesuatu yang mungkar, bagaimana supaya dia tetap peka? Jangan sampai kebal. Tidak peka, karena sudah sering, terlalu sering melihat kemungkaran. Karena kalau biasa, itu jangan-jangan iman kita sudah habis. Karena Rasulullah mengatakan, faman angkara biyadihi fahuwa mu'min, waman angkara bilisanihi fahuwa mu'min, waman angkara biqalbihi fahuwa mu'min, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Siapa yang mengingkari kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya, dialah orang beriman. Siapa yang mengingkari kemungkaran yang dia lihat dengan lisannya, dialah orang beriman. Dan siapa yang mengingkari kemungkaran yang dia lihat dengan hatinya, dialah orang beriman. Adapun setelah itu enggak ada lagi iman. Kalau dengan hati pun dia tidak mengingkari, enggak ada iman berarti. Nah, ini bahayanya orang yang terlalu sering terpapar kemungkaran tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan itu kondisi kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin yang tinggal di negara kafir. Tiga adalah ayyakuna muhtajan ila dzalik. Ada ilmu din yang cukup, agama yang kuat, dan perlu untuk ke sana. Ya, ada hajah, ada kebutuhan yang mendesak dia untuk pergi ke negara kafir. Fa in lam tatim hadhihi syurut fa innahu la yajuzu as-safar ila biladil kuffar lima fi dzalika min al-fitnah aw khauf al-fitnah. Kalau tidak lengkap syarat-syaratnya ini yang tiga ini, maka tidak boleh bepergian ke negara kafir, ya, karena akan menimbulkan fitnah, godaan, cobaan bagi dinnya, ya. Atau dikhawatirkan dia akan terkena fitnah, atau minimal fihi idha'atul mal, membuang-buang harta, li'annal insana yunfiq amwalan kathira fi hadhil asfa, karena biasanya kita mengeluarkan banyak biaya. Amma idza da'atil haja ila dzalik li'ilaj aw talaqqi ilm la yujad fi baladihi wa kana indahu ilmun wa dinun ala ma wasafna fa hadza la ba'sa bih. Kalau perginya seseorang itu untuk berobat atau untuk belajar suatu ilmu yang penting yang tidak ada di negeri kaum muslimin, dengan catatan dia punya ilmu din yang cukup, punya agama yang kuat, maka tidak mengapa. Amma safar lis siyahah, sekedar piknik, rekreasi, melancong fi biladil kuffar, fa hadza laysa bihaja. Ini bukan termasuk hajat yang membolehkan seseorang untuk berekreasi ke sana. Karena dia bisa rekreasi ke negara-negara kaum muslimin. Yang kalau dia pergi ke negara kaum muslim, dia masih bisa lebih mudah untuk menjaga dinnya, agamanya. Dan biasanya orang yang ingin menunjukkan syiar-syiar Islam itu sudah dipersulit dan diintimidasi. Baru mau berangkat aja sudah macam-macam soalnya, pertanyaannya. Apalagi kalau kita berjenggot, bawa keluarga istri yang bercadar, wah pasti sudah diinterogasi macam-macam. Ya, ada zul, ada kehinaan. Ya, seorang tidak boleh sengaja menyebabkan dirinya dihinakan oleh orang kafir hanya untuk sesuatu yang tidak penting, hanya untuk rekreasi. Tidak. Ya. Kita harus menjaga kehormatan kita. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, merasa sedih, padahal kalian itu yang lebih tinggi kalau kalian itu orang-orang yang beriman. Jadi sengaja kita ini menjatuhkan harga diri kita hanya untuk sesuatu yang tidak penting, seperti hanya untuk rekreasi, ya, itu tidak diperbolehkan, ya. Silakan cari negara-negara lain yang tidak menyebabkan agama kita itu diintimidasi, dipersulit, dituduh macam-macam. Wa ammal iqamah, adapun menetap, ini lebih berat lagi. Menetap di negara kafir, inna khataraha azim ala dinil muslim. Besar sekali bahayanya terhadap agama. Agama, akhlak, perilaku, tingkah laku, ini sangat terpengaruh gara-gara menetap, dan itu menjadi fenomena, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Banyak orang yang pulang dari sana jadi ateis, jadi mulhid, jadi tidak percaya kepada din. Atau yang tadinya benar jadi fasik, yang tadinya soleh jadi fasik, ya, rusak agamanya. Nah, ini jelas sesuatu yang sangat berbahaya. Fal iqamah fil biladil kuffar la budda fiha min syartaini asasiyain. Ya. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin tinggal, menetap di negara kafir. Yang pertama, amnul muqim ala dinih. Seseorang harus bisa menjamin keselamatan dinnya. Tidak akan di rusak dinnya ketika dia tinggal di negara tersebut, ya. Tidak akan dipaksa untuk murtad atau tidak, terancam dinnya untuk menjadi rusak. Dan salah satu syaratnya adalah tadi itu, dia punya ilmu yang mumpuni dan punya keimanan, kesolehan yang kuat, ya. Punya tekad untuk bertahan, tetap berpegang terhadap Islam, dan punya kebencian yang cukup besar kepada orang kafir dan kekafiran mereka. Jangan sudah kagum dulu, nah, sudah kagum berangkat ke sana, tambah. Jadi harus punya kebencian yang besar, karena ini termasuk yang akan melindungi dinnya dia, menjadikan dia terhindar dari fitnah-fitnah syubhat mereka. Tidak boleh menetap di negara kafir, justru dia harus hijrah dari sana kalau dia sudah terlanjur berdatang, apa namanya, jenis-jenis menetap di negara kafir. Wallahu ta'ala alam. Fadal, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau memang itu berlaku untuk satu wilayah seperti itu, ya bisa kita katakan itu baladul kufur atau baladul syirk. Karena balad itu lebih kecil skupnya daripada sebuah daulah, sebuah negara. Jadi wa baladuhu Makkah, tempat daerah asalnya Makkah. Balad itu bisa dinamakan kota, bisa dinamakan negeri, juga bisa dinamakan barat. Kalau alasan yang tadi disebutkan, yang dikhawatirkan dari perginya seseorang ke daerah atau wilayah-wilayah kafir itu ada di wilayah itu, maka berlaku hukumnya. Misal di Bali sana, mayoritasnya jelas itu Hindu. Atau mungkin di entah di salah satu daerah di Indonesia, mungkin daerah mana gitu, sana mayoritasnya agama lain, ya, penganut paganisme atau apa, dan seseorang tidak bisa menjalankan dinnya dengan baik dan benar, dibatas-batasi, atau ketika ada hari raya mereka kita harus ikut kepada aturan yang berlaku, misalnya nyepi harus ikut menghormati, maka ini berlaku baginya hukum baladul kufur. Oleh karena itu, sekedar untuk safar ke sana tanpa ada alasan yang syar'i tidak diperbolehkan, ya. Karena itu akan apa namanya berkonsekuensi kita jadi masuk dalam kekuasaan mereka. Kita memberikan peluang kepada mereka untuk menguasai, untuk mengatur kita. Padahal bukan karena sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i gitu. Kalau mau rekreasi yang lain aja, kan masih banyak tempat untuk rekreasi, untuk apa. Kecuali kalau memang tidak bisa, kecuali harus ke sana, ya. Ya itu lain soal. Nanti ada insyaallah dalam pembahasan berikutnya bentuk-bentuk tinggal di negara kafir, di antaranya untuk dakwah atau untuk mempelajari kondisi, ya. Orang kafir dari segi kerusakan dan kebatilan, kerusakan akhlaknya, kekacauan mereka, untuk menjadi peringatan. Jadi dikumpulkan yang jelek-jeleknya, kemudian kita memperingatkan kaum muslimin dari kerusakan mereka. Ada lagi untuk karena daulah atau negara Islam ini membutuhkan relasi dengan negara kafir, menjalin kerjasama tertentu, ada seseorang yang diutus ke sana, ini juga menjadi alasan untuk safar dan lain-lain. Jadi kita akan bahas secara mendetail di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ini ada pertanyaan, hijrah dari negeri kafir wajib jika atau selagi mampu. Apakah barometer mampu tersebut? Baik secara fisiknya, ya. Kemudian secara finansial, dia bisa memiliki apa, membeli misalnya perlu tiket, ya, atau perlu nyewa apa sesuatu, membayar visa atau apa, mengurus perizinan-perizinan dan lain sebagainya. Kalau memang negara yang dituju itu membutuhkan perizinan-perizinan macam-macam, ya, karena aturan-aturan kependudukan hari ini sudah cukup rumit, tidak seperti zaman dahulu, ya, sebelum negeri kaum muslimin terkotak-kotak, orang bisa bebas, ya, masuk satu negara, keluar dari sana tanpa harus ada birokrasi yang berbelit. Ya, nah hari ini enggak bisa semudah itu. Ya kecuali kalau memang dia bisa menjadi pengungsi di sana, ya, karena dalam kondisi tertentu pengungsi itu masih diterima juga, ya, dan diberi penempatan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, harus dipelajari terlebih dahulu negara mana yang akan dia tuju. Apakah negara yang akan dia tuju itu memberikan dia sesuatu yang tidak dia dapatkan di negara yang sekarang dia tinggali ataukah tidak, ya. Dan bagaimana dia bisa mencapai ke sana tanpa harus mendapatkan mahdharat yang lebih besar, ya. Karena kalau seseorang tidak menguasai jalur-jalur yang bisa menyampaikan dia ke negeri yang dituju, boleh jadi dia akan celaka di tengah jalan, ya. Seperti ditangkap oleh orang-orang yang memperjualbelikan manusia. Itu saya pernah baca tentang pengungsi-pengungsi Rohingya itu, banyak di antara mereka yang kalau enggak tenggelam karam, ya dia jatuh ke tangan orang-orang seperti itu. Jadi itu harus dipertimbangkan, apalagi kalau perempuan. Ya, kalau perempuan tidak mendapatkan mahram, maka itu uzur bagi dia. Uzur bagi dirinya, karena mereka ini lemah. Kalau laki-laki, ya, dilihat mampu enggak secara fisik untuk hijrah ke sana, secara finansial mampu enggak, ya. Negara yang dituju itu memungkinkan baginya untuk ditinggali apakah tidak, ya. Begitu. Itu mungkin kriteria dari kemampuan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.